بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. اقرأ. هذا هو القسم الخامس عشر من أقسام الحديث في المنظومة والمسمى بالحديث المرفوع. وكان حق هذا الكلام القسم الخامس عشر الشرح هذا هو القسم الخامس عشر من أقسام الحديث في المنظومة والمسمى بالحديث الموقوف. وكان حق هذا القسم أن يوقفه عقب المرفوع وقبل المقطوع لشرفه عليه أعني المقطوع ومناسبته للمقام هناك، إذ الكل من مباحث المتن ومن تقسيمات الحديث باعتبار منتهاه. Jadi ini yang ke-15 al-mauquf. Ya, kata al-Baiquni wa ma adaftahu ila al-ashabi min qawlin wa fi'lin fa huwa mauqufun zukin. Kata Syekh Syarahnya Syekh Al-Bukhari firullah. Ini jenis yang ke-15 ya, dari jenis-jenis hadis yang terdapat dalam al-manzumah, al-manzumah Baiquniyah, dan disebut hadith al-mauquf. Syekh menjelaskan bahwa sebenarnya haknya jenis ini ya diikutkan, digandengkan setelah al-marfu'. Nah, diikutkan setelah al-marfu', disebutkan setelah al-marfu'. Jadi dibarengkan di sana sebenarnya pembahasannya, setelah al-marfu' al-mauquf gitu. Wa qabla al-maqtu' dan sebelum al-maqtu'. Jadi urutannya ya, haknya sebenarnya adalah al-marfu', kemudian al-mauquf, kemudian al-maqtu'. Pembahasannya seperti itu. Na'am, li syarafihi 'alaihi. Alasannya bahwa haknya al-mauquf ini sebelum al-maqtu' adalah karena ya, ini lebih tinggi ya, lebih mulia daripada al-maqtu'. Li syarafihi, karena kemuliaannya dibandingkan alai atas al-maqtu', a'ni al-maqtu', alaihi a'ni al-maqtu'. Jadi al-mauquf lebih mulia daripada al-maqtu'. Jadi harusnya al-mauquf dulu kemudian al-maqtu'. Ini syarat yang kedua, wa munasabatihi lil maqami hunak, dan kesesuaiannya, keselarasannya ya dengan pembahasan di sana. Idil kullu mimma bahithil matni, karena semuanya sama-sama pembahasan matan. Wa min taqsimatil hadits bi'tibari muntahahu, dan termasuk pembagian hadis berdasarkan tinjauan ya akhir sanad. Jadi harusnya dikumpul di sana. Nah, ya, urutan marfu' ya lebih tinggi, paling tinggi kemudian al-mauquf, kemudian al-maqtu'. Tayyib, iqra. Wa 'ala kulli halin والحديث الموقوف ذكره بقوله و أي وخامس عشر الأقسام ما أي الحديث الذي أضقته أي نسبته إلى أحد من الأصحاب جمع صاحب ما أي الحديث الذي أضقته أي نسبته إلى أحد من الأصحاب جمع صاحب بمعنى الصحابي. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة عن الأصحاب. قال الحافظ ابن حجر في النخبة. على كل حال atas segala hal yang ada, keadaan yang ada. Fal hadithul mauquf, kata Syekh, telah disebutkan, Al-Baquli menyebutkannya dengan mengatakan wa ay wa khamisa asyarul aqsam, jenis yang ke-15. Ma ay al hadithul ladhi ma adaftahu, ay al hadithul ladhi adaftahu. Nah, hadis yang engkau adaftahu ay nasabtahu, yakni yang engkau sandarkan, ya, yang engkau sandarkan. Ila ahadi min al-ashabi, ya, salah satu sahabat Nabi SAW. Al-ashab jam'u sahib, ya, bermakna sahabi. Apa yang dimaksud dengan sahabi? Definisinya dinukil dari Nukhbah karya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ini yang dipegang oleh ulama ahli hadis, dianggap terbaik definisi Al-Hafidz Ibnu Hajar dengan Nukhbah. Ini yang dinukil di sini, man, jadi dihafalkan, ya. Man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi. Sahabat Nabi adalah yang berjumpa, orang yang berjumpa dengan Nabi beriman dengannya. Wa mata 'alal Islam, dan mati di atas Islam. Walau takhallalat riddatun, meskipun sempat terjerumus dalam kemurtadan, meskipun diselingi dengan kemurtadan, ya, antara perjumpaan dia dengan Nabi, berimannya dia dengan Nabi, dalam perjalanan hidupnya sempat murtad, kemudian dia taubat dan tetap mati di atas Islam. Maka alal ashah, menurut pendapat yang paling benar, meskipun diselingi dengan kemurtadan, yang penting dia mati di atas Islam, maka dia tetap sahabat. Nah, kemurtadannya tidak membatalkan syarful sahabat, kemuliaan persahabatan, karena dia tetap mati di atas Islam. Nah, karena taubat, keislaman dia kembali, ya, jubbu maqabla, itu menghapuskan kemurtadan yang telah dilakukannya, sehingga kembali syarful sahabat, kemuliaan persahabatan yang bersama Islam tetap dimiliki olehnya. Nah, qira' min qawlin aw fi'lin wa yaltahiqu bihi aidan aw takririn aw sifatin wa qala an qalinati raf'i fa huwa yutlaqu alayhi hadithun mauqufun zukin bidammi awwalihi ay ulima. Hadith yang engkau sandarkan kepada para sahabat Nabi alaihi wasallam berupa qaul dan fi'l. Yang disebutkan oleh Al-Baquni hanya dua perkara, yaitu yang disandarkan kepada sahabat, yaitu ucapan dan perbuatan saja. Kata Syekh, wa yaltahiqu bihi aidan, dan ya, diikutkan dengannya juga, memiliki hukum yang sama, au takririn au sifatin, atau persetujuan atau sifat. Ya. Wa khala'an qarinatir rafi'i, dan kosong dari indikator yang mengindikasikan bahwa itu memiliki hukum marfu'. Karena jika ada indikator yang menunjukkan bahwa itu terangkat kepada Nabi alaihi salatu wasallam penyandarannya, maka nanti masuk ke kategori mauquf lahu hukmu ar-rafi', mauquf tetapi secara hukum yang memiliki hukum hadis al-marfu' dari segi hujjah. Nah, fahuwa, yakni yutlaku alaih hadith, maka itu dimutlakkan atasnya hadith, istilah hadith mauquf. Zukin, dalam yang awalnya ini zukin, ay ulim, yakni diketahui, dikenal dengan istilah mauquf. Fahuwa mauqufun zukin, ay fahuwa mauqufun ulim, yakni ulima bismil mauquf, jadi dikenal, diketahui dengan istilah mauquf. Nah, qara qala al-'allamah Ibn Faris fi mu'jam maqayis al-lughah az-za'u wal-kafu wan-nunu aslun yukhtalafu fi ma'nahu yaquluna huwa adh-dhannu wa yaquluna huwa al-yaqinu. Wa ahlu at-tahqiqi min al-lughawiyyin yaqulun zakintu minka kadha ay 'alimtuhu qala wala yuraji'u qalbi hubbahum abada zakintu minhum ala mithli alladhi zakinu. طيب Syekh Al-Bukhari untuk menjelaskan makna zukin menukil keterangan Al-Allamah Ibn Faris dalam kitab kamusnya berjudul Mu'jam Maqayisil Lughah. Ya. Pada maddah zukin, abazai wal kaf wan nun. Ya. Ini substansi katanya dari huruf azza, azza, al kaf wan nun. Azza'u, ya, ada dua ya, ada yang mengatakan azza'u, ada yang mengatakan azza'i. Baik, ini adalah aslun, ini substansi, penyusun kata, yukhtalafu fi ma'na, ya, diperselisihkan maknanya, yaqulun, mereka mengatakan huwa dhon, ada yang mengatakan makna zukin adalah dhon, dugaan, prediksi, wa yaqulun huwa al-yaqin, dan mereka mengatakan maknanya adalah yaqin. Nah, wahai tahqiq min al-lughawiyyin, ya, para peneliti ilmiah dari pakar lughah bahasa, mereka mengatakan zakintu minka kada ay alimtuhu, aku mengetahui darimu demikian. Nah, ini yang dipegang, yang dinukil dari ahli tahqiq, ya. Nalawiyin. Jadi zakin artinya alim. Qala walan yuraji'a qalbi hubbahum abadan. Ya. Walan yuraji'a qalbi hubbahum abada. Apa artinya? Qalbi, kalbuku, hatiku tidak akan, ya, kembali kepada kecintaan mereka selamanya, tidak akan kembali mencintai mereka. Walan yuraji'a qalbi hubbahum abada, hatiku tidak akan bisa kembali mencintai mereka selamanya. Zakintu minhum, yani alimtu minhum, aku mengetahui dari mereka, ala mithli alladhi zakinu, semisal dengan apa yang mereka ketahui dariku. Ya, sudah tahu bahwa tidak akan bisa saling mencintai. Baik. Nah, الحديث الموقوف من مباحث المتن وهو وصف للمثل لا تعلق للحديث به صحة أو ضعفا وقد يكون صحيحا وقد يكون غير ذلك. الحديث الموقوف termasuk pembahasan matan. Nah, yaitu وصف للمتن, penyifatan terhadap matan. La ta'alluqa lil hadithi bihi, tidak ada kaitannya, ya, dengan hadith dari segi sihhatan atau da'fan, tidak ada kaitannya dengan pembahasan dari segi kesahihan dan kedhaifan hadith, karena ini semata terkait dengan pembahasan matan, penyandarannya kepada siapa. Nah, apakah yakunu sahihan, apakah yakunu ghairu dzalik, boleh jadi sahih, boleh jadi tidak. Nah, ini hal yang sudah antum ketahui. Nah, al-mawquf lughatan ismu maf'ulin min al-waqfi, ka'anna rawiya lam yutabi' sard al-hadithi fa waqafa 'inda sahabi. Ah, al-mawquf secara dari segi makna bahasa, ismu maf'ulin, isim maf'ul dari al-waqf. Al-waqf itu kan berhenti, ya. Ka'anna rawiya, seakan rawi lam yutabi', tidak melanjutkan sard al-hadith, ya, penguraian hadith, tidak melanjutkan ke atas, fa waqafa, maka dia berhenti, 'inda sahabi, di sisi sahabat, dia tidak melanjutkan ke atas. Nah, Wa'arafa al-hafidhul khatibu al-hadith al-mawkufa istilahan biqawlihi ma asnadahu rawi ila sahabiyyi wa lam yatajawazhu wa muraduhu bi asnadahu ay adhafahu wa huwa al-mu'tamadu. Wa'arafa al-hafidhul khatibu, al-khatibu al-Baghdadi memberi ta'rif, definisi al-hadith al-mawkuf dari segi makna istilah, ya, dalam mustalah hadith, dengan mengatakan, ya, ma asnadahu rawi. Nah, dijelaskan oleh syekh di sini, wa muraduhu bi asnadahu ay adhafahu, ma asnadahu, yakni ma adhafahu rawi, apa yang disandarkan oleh seorang rawi ke rawi hadis ila sahabi, kepada salah satu sahabat Nabi alaihi wasallam, walam yatajawazhu, dan dia tidak melampauinya, tidak melampauinya, tidak melampaui tabaqah tingkatan sahabat. Jika melampaui tingkatan sahabat dalam penyandarannya, penjaran mata, berarti dia akan menyandarkan kepada Nabi. Nah, ini dia alamnya tajawaz, hanya sampai pada tingkatan sahabat saja. Nah, Syekh di sini setelah menukil dari Al-Khatib al-Baghdadi mengatakan wa huwa al-mu'tamad, dan ini definisi yang dipegang, ya, yang menjadi sandaran. Baik. Tambihat al-awwalu qala al-Hafiz al-Hakim mu'arrifan. Bismillah. Baik, la bas, yaqra bi sur'ah. Tambihat al-awwal, at-tambih al-awwal. Tambihat at-tambih al-awwal qala al-Hafiz al-Hakim mu'arrifan al-mauqufa ay ayyurwa al-hadithu ila sahabiyyi min ghairi irsalin wala iqbalin. فإذا بلغ الصحابية قال إنه كان يقول كذا وكذا وكان يقال كذا وكذا وكان يأمر بكذا وكذا. طيب. Perkara pertama yang diingatkan, ya, yaitu Al-Hafidz Al-Hakim mengatakan dalam memberi definisi al-mauquf, hadits itu diriwayatkan kepada salah satu sahabat, dipersyaratkan oleh dia min ghairi irsal, tanpa ya irsal, wala i'dal, tanpa i'dal. Jadi tidak ada yang kita dalam bentuk irsal atau i'dal. Nanti kita akan pelajari tentang irsal dan i'dal. Nah, ya fa idza balagha as-sahabiyya, apabila ya riwayat itu sampai kepada, matan itu sudah sampai kepada sahabat, qal, dia pun mengatakan pada periwayatan itu, innahu kana yaqulu kadza wa kadza, sesungguhnya sahabat itu mengatakan demikian dan demikian. Wa kana yaf'alu kadza wa kadza, sahabat itu mengerjakan demikian dan demikian. Wa kana ya'muru bi kadza wa kadza, sahabat itu memerintahkan demikian dan demikian. Nah, ini definisi al-hakim. Nah, agak panjang itu, dan dia mempersyaratkan tanpa irsal dan tanpa idol. Yani syaratnya ya tidak memiliki yang kita. نعم لنوكل داري معرفة علوم الحديث كان الحافظ الحاكم أبو عبد الله. نعم قلت قلت فالحافظ الحاكم اشترط عدم الانقطاع من إرسال أو إعضال في تعريف الموقف. كذا كذا الشيخ يا مهمنتاري definition الحاكم. الحافظ الحاكم mempersyaratkan pada definisinya itu tidak ada inqita, keterputusan dalam sanad, ya, dalam bentuk tidak ada irsal, tidak ada i'dal, ya, ya. Faham ini? Nah, kerok. وفي ذلك يقول الحافظ ابن حجر معلقا على كلام الحاكم وشرطه هذا شرط لم يوافقه عليه أحد. Dalam perkara itu berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar mengomentari keterangan Al-Hakim dan syaratnya tersebut, syaratnya ini, ya. Hada syaratun lam yuafiqhu alaih ahad. Ini syarat yang dipersyaratkan oleh dia, tidak ada seorang pun yang menyetujuinya. Dinukil dari kitab An-Nukat. An-Nukat ala Muqaddimat Ibn Salah. Tayyib. Dari Al-Hafidz Ibn Hajar. Nah, jadi dibantah oleh Al-Hafidz Ibn Hajar, ya. Nah, jadi dia salah itu. Tidak ada satu pun yang menyetujui dia mempersyaratkan itu. Nah, sekarang. Waqala Al-Hafidz Sakhawiyu syadzal hakimu fashtarata adamal inqita'i. لأن في الموقوف الصحيحة والحسنة والضعيفة بأنواعها. كتب الحافظ السخاوي تلميذ ابن حجر. كتب الحافظ السخاوي مريد ابن حجر. يعني نوكي داري كتاب السخاوي yang berjudul فتح المجيد. دي حاشية ايضا. فتح المجيد. طيب. كتب السخاوي شد الحاكم. الحاكم تلاح ganjil. Yeah. Bersendirian dia. Ganjil. Dalam mendefinisikan al-mauquf, fashtarata adam al-inqita', maka dia mempersyaratkan tidak adanya inqita'. Nah, ini keganjilan dari dia, karena dia sendiri, ahli hadis yang lainnya, imam yang lainnya, tidak ada yang mempersyaratkan itu. Li'anna fil mauquf, Karena pada hadis mauquf ada yang sahih, ada yang hasan dan dhaif dengan ya macam-macam. Nah, tsani. Tambih tsani qala al-Hafidz Ibnu Shalahi ma dzakarnahu min takhsisihi bis-sahabiyyi fadzalika idza dzikra al-mauquf mutlaqan. Wa qad ista'malu qayyadan fi ghairi sahabiyyi fa yuqalu haditsu kadza wa kadza waqafahu fulanun ala ata'a. Atau ala tawusin. Ala ato'in. Waqafahu fulan ala ato'in. Atau ala tawusin. Atau nahwida hadha. Wallahu a'lam. Baik. Yang kedua, kata al-Hafidz Ibnu Shalah, apa yang kami sebutkan? Ya. Min takhsisihi bis-sahabi. Berupa pengkhususan mauquf dengan as-sahabi, dengan sahabat. Bahwa mauquf itu adalah mata yang disandarkan kepada sahabat. Penghususan penyandaran matan kepada sahabat. Fadzalika idza dzukirul mauquf mutlaqan, itu apabila istilah mauquf disebutkan secara mutlak tanpa dibatasi. Nah, wa qad yusta'malu muqayyadan, dan terkadang digunakan secara terbatas fi ghairi sahabi, pada selain sahabat. Fa yuqal, maka dikatakan misalkan haditsu kadza wa kadza, hadis demikian dan demikian, hadis ini dan itu, waqafahu fulanun ala ata atau ala taus, ya, hadis ini dan itu, ya, telah diriwayatkan secara mauquf oleh fulan, mauquf atas ata atau atas taus. Ini hakikatnya, ya, dikatakan mauquf tapi dibatasi atas ata atas taus, ini sebenarnya maktu, ya kan? Nah, atau nahu dalik atau semisal dengan itu, wallahu a'lam. Naam. Dinukil dari ma'rifat anwa' al-hadits li Ibn Shalah. Ats-tsalitsu. Ats-tsalitsu qala al-Hafidz Ibn Shalah mawjudun fi istilah al-fuqaha al-Khurasaniyyin ta'rif al-mauquf bi ismi al-athar. Qala Abu al-Qasim al-Khurani minhum fi ma balaghana anhu الفقهاء يقولون الخبر ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم والأثر ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم. Yang ketiga, Al-Hafidz Ibnu Shalah mengatakan bahwa ada pada istilah ahli fikih dari kalangan Khurasan, dari penduduk Khurasan, definisi mauquf, ya, dinamakan al-athar. Al-hadits al-mauquf itu adalah al-athar. Qala Abu al-Qasim al-Fawrani, kata Abu al-Qasim al-Fawrani minhum, ya, dari mereka, fima balaghuna anhu, sebatas yang sampai kepada kami, dari dia, dari Abu Qasim Al-Farani, dia mengatakan al-fuqaha'u yaqulun al-khabaru ma yurwa 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka membedakan khabar itu yang diriwayatkan dari nabi, hadis itu yang diriwayatkan dari nabi, wal athar, sedangkan athar ma yurwa 'anil sahaba. Dibedakan istilah khabar dan athar. Athar untuk yang قال الحافظ ابن حجر. قال الحافظ ابن حجر في النكت يؤيده تسمية أبي جعفر الطبري كتابه تهذيب الآثار وهو مكسور على المرفوعات وإنما يورد فيه الموقوفات تبعا. وأما كتاب شرح معاني الآثار للطحاوي ومشتملٌ على المرفوع والموقوف أيضاً، والله تعالى الموفق. نعم، قال الحافظ ابن حجر النكت الصلاحية يؤيد تسمية أبي جعفر الطبري كتابه تهذيب الآثار، menguatkan pandangan itu, istilah itu, penamaan Abu Ja'far al-Tabari kitabnya, ya, tahdzib al-athar, Nah, Tahdzib al-Athar. Nah, itu nama kitabnya. Wa huwa maqsurun 'ala al-marfu'at. Ya. Wa huwa maqsurun 'ala al-marfu'at, dan kitab itu terbatas atas hadis-hadis yang marfu' saja. Wa innama yuradu fihi al-mauqufat taba'an. Sesungguhnya penyebutan al-mauqufat pada kitab itu hanya mengikut saja, taba'an, bukan inti. Yang inti adalah al-marfu'at, tapi disebutkan juga mauquf, ya, mengikut kepada al-marfu'. Adapun kitab Syarh Ma'ani al-Athar karya Tuhawi, fa mustamilun 'ala al-marfu' wal-mauquf aidan. Maka itu meliputi al-marfu dan al-mauquf juga. Wallahu ta'ala, Allah ta'ala al-muwaffiq. Naam. Qala al-Hafidz An-Nawawi. Qala al-Hafidz An-Nawawi wa inda al-muhaddithina kullu hadha yusamma atharan. Naam. Di kata al-Hafidz An-Nawawi menegaskan dalam at-taqrib, di kalangan muhaddithin semuanya sama dinamakan athar. Tidak ada perbedaan. Qala Suyuti. Qala Suyuti li'annahu ma'khudun min atharatul haditha ay rawaituhu. Kata Suyuti, kita tadbir rawi syarah taqrib An-Nawawi. Nah, Suyuti, induk dari kitab tadbir rawi, ya, di hasyiah tadbir rawi itu syarah terhadap takribnya An-Nawawi. Nah, li'annahu ma'khudun, karena dipetik dari min athartu al-hadith ay rawaituhu. Nah, aku dari kata athartu al-hadith artinya rawaitu al-hadith, yani aku meriwayatkan hadith. Berarti, ya, karena kata athar, atharul hadis sama dengan rawaitul hadis, berarti istilah athar itu meliputi khabar dari nabi, begitu pula yang dari sahabat, marfu mauquf semuanya sama. Nah. Ya. Makanya di sini tadi kita lewati Ibnu Hajar dalam An-Nukat menyebutkan kitab Abu Ja'far At-Tabari Tahdzibul Athar judulnya, Al-Athar, dan ternyata isinya justru apa? Hadis-hadis marfu'. Nah, yang juga diikuti mauquf. Begitu pula kitab Syarh Ma'ani Al-Athar Tuhawi, ya, namanya Al-Athar, Syarh Ma'ani Al-Athar, meliputi al-marfu' dan mauquf. Artinya menurut ahli hadis, mereka ini dari kalangan ahli hadis, akar itu meliputi marfu dan mauquf. Yang membedakan itu dinukil di atas itu dari kalangan fuqaha. Nah, dinukil di atas itu mereka fuqaha Khurasaniyyin, ya, yang membedakan antara khobar dengan akar. Hadis marfu, khobar, akar untuk mauquf. Nah, qultu lil haditsil mauqufi muta'alliqatun sabaqat indal kalami an kismil hadithil marfu'i falzundar hunaka. Naam, kata Syekh Al-Bukhari, hadith mauquf memiliki pembahasan-pembahasan terkait, ya, yang telah lewat pada pembahasan kismil hadithil marfu' dan bisa dilihat di sana. Nah, di sana ada pembahasan mauquf lahu hukmu ar-rafa', itu penting, ya, bisa dimuraja di sana. Nah, kembali menekankan makna tadi halaman 125 itu. Keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, yu'ayyiduhu. Nah, ini kan memang potongan, ya. Iya. Karena yang disebutkan di sini oleh Ibnu Hajar justru ini bukti dari ahli hadis bahwa tidak ada bedanya pada antara istilah athar dengan penggunaannya untuk yang marfu dan mauquf. Nah. Jadi maksudnya apa yu'ayyiduhu berarti? Menguatkan. Artinya menguatkan bahwa itu hanya ditemukan ya di kalangan apa? Di kalangan fuqaha khurasaniyin. Di kalangan ahli hadis tidak ditemukan perbedaan istilah itu. Mungkin begitu maksudnya ya. Ya kan? Kan dinukil di atas bahwa istilah itu ditemukan di kalangan siapa? Mauquf khusus untuk atar. Itu di kalangan fuqaha khurasaniyin. Nah, kata Ibn Hajar yang yu'ayyiduhu menunjukkan hal itu artinya itu hanya pada segelintir fuqaha yaitu fuqaha khurasaniyin saja istilah itu. Adapun yang lainnya terutama kadang ahli hadis mereka tidak membedakan. Buktinya kitab Abi Ja'far Tabari Tahdhibul Athar ternyata isinya justru intinya adalah hadis-hadis marfu, justru mauquf itu hanya mengikut. Nah, berarti athar itu untuk hadis marfu dan juga mauquf. Buktinya juga kitab At-Tahawi Syarh Ma'anil Athar isinya mauquf dan marfu. Marfu dan mauquf. Bisa dipahami? Hah? Nah, begitu. Nah, itu maksud yu'ayyiduhu, menunjukkan bahwa hanya ditemukan di kalangan mereka saja. Bukan ahli hadis tidak. Wallahu a'lam. Nattafi bihadzal qadar. Subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.